Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Maryam. Kita masih melanjutkan tentang surga. Kemarin kita berhenti pada ayat ke-61. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya." Ya, surga-surga Aden yang kekal yang Ar-Rahman telah berjanji untuk hamba-hambanya bil ghaib, yang mereka tidak melihat surga tersebut, innahu kana wa'duhu ma'tiya, namun surga tersebut akan didatangi. Kata Allah, la yasma'una fiha lagwan illa salama, dan mereka tidak mendengar dalam surga tersebut kata-kata yang sia-sia kecuali hanya salam. Walahum rizquhum fiha bukrata wa asyiya, dan bagi mereka rezeki mereka di sana, ya, di surga, baik di pagi hari maupun di sore hari. Kita tuliskan terlebih dahulu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat kemarin, jannatin Adenin. Wa adar rahman ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'aduhu ma'tiya. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Walahum rizquhum fiha bukrata wa asyia. Bukrata wa asyia. Baik, di sini sudah kita jelaskan kemarin ketika firman Allah jannatin adenin, surga-surga Aden yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya, ya. Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, sebelumnya Allah berbicara tentang hamba-hamba yang berbuat dosa besar kemudian bertobat, ya. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amali salihan, ya. Kata sebagian ahli tafsir, jika surga yang indah ini Allah janjikan kepada hamba-hambanya, hamba-hambanya yang pernah berbuat maksiat, dosa besar, kemudian meninggalkan sholat atau menyanyiakan sholat, kemudian bertobat, beriman dan amal soleh, mereka akan mendapatkan surga yang seperti ini, maka bagaimana lagi, ya, bagaimana lagi dengan, ya, orang-orang yang selalu istiqamah, ya. Ya. Bagaimana lagi dengan orang yang selalu istiqamah? Ya, dua-duanya mendapatkan surga, tapi tentunya seorang yang selalu istiqamah dengan ketakwaan luar biasa bagaimana para anbiya, para rasul, para sahabat, tentu surga mereka juga lebih tinggi mestinya. Kata Allah, innahu kana wa'duhu ma'tiya, semuanya janji Allah pasti didatangi, itu surga Allah pasti datangi. Kemudian Allah menjelaskan tentang sifat-sifat surga. La yasma'una fiha, mereka tidak mendengar. Mendengar fiha, di surga. Lagwan, lagwan artinya kata-kata yang sia-sia. Kata yang sia-sia. Ya, kata-kata yang sia-sia, ya. Sebagaimana sebenarnya dalam hadis, jika khatib sedang berkhutbah Jumat kemudian seorang berkata kepada saudaranya, ansit, ya, faqad lagawt, ya, kau telah melakukan perkataan yang sia-sia. Jadi lagwan, ya, adalah kata-kata yang sia-sia. Illa salama, kecuali salam. Taib. Di sini Allah sebutkan tentang sifat-sifat surga, bahwasanya mereka para penghuni surga tidak mendengar sama sekali di surga laguan, kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang sia-sia ini ya mencakup, ya mencakup ya seluruh kata-kata yang buruk, yang buruk ya lebih utama ya, lebih utama. Atau kita katakan jika perkataan sia-sia saja mereka tidak dengar, mereka tidak dengar, apalagi perkataan dosa, dosa kemudian menyakitkan, ya, dan lain-lain. Sebagaimana yang sering kita dengar di dunia, ya, yang sering kita dengar di dunia, bahwasanya kita sering mendengar perkataan yang menyakitkan, yang buat jengkel, ya, yang menyinggung, nyinyir, kemudian bulian dan yang lainnya, ya. Di surga tidak ada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, illa salama, yang mereka dengar hanyalah salam. Salam. Salam di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Apa maksudnya salaman di sini? Apa maksudnya khilaf? Atau bukan khilaf yang kuat, sekedar perbedaan khilaf tanawu, yaitu perbedaan ungkapan. Ada yang mengatakan salam di sini maksudnya salam, yaitu ucapan salam. Karena penghuni surga, mereka di surga, ya, saling salam satu dengan yang lainnya. Saling mengucapkan salam. Salam satu dengan yang lainnya. Makanya disebutkan tahiyat ahli surga, apa? Kalau ketemu mereka ucapkan salam di antara mereka. Ya. Kemudian di antaranya juga salam dari malaikat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salah min abahim wa zawjatin wa dhurriyyatin wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum." Dalam surat Ar-Ra'd. Yaitu mereka masuk surga bersama orang-orang soleh dari orang tua mereka, dari istri mereka, dari anak-anak mereka. Ya. Kemudian kata Allah, "Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab," dan malaikat masuk ke dalam surga dari pintu-pintu. Apa ucapan malaikat? "Salamun alaikum bima sabartum." Kata malaikat, "Salamun. Salamun alaikum bima sabartum." Ya, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Ini salam, malaikat memberi salam kepada mereka. Kemudian juga mereka mendengar apa? Salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun qawla mir rabbir rahim, dalam surat Yasin kata Allah Subhanahu wa taala. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ya. Selamat suatu perkataan dari Rabb yang sangat baik, ya. Kemudian juga tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam, kata Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyat kepada mereka tatkala mereka bertemu dengan Allah, salam, yaitu Allah memberi salam kepada mereka, ya. Pendapat yang benar bukan mereka memberi salam kepada Allah, karena Allah tidak, Allah as-salam, tidak boleh beri salam kepada Allah, tapi tahiyatuhum, tahiyat mereka, yaitu ucapan pertemuan penghormatan mereka ketika bertemu dengan Allah, yauma yalqaunahu salam, yaitu Allah beri salam kepada mereka. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, salam di sini maksudnya adalah semua perkataan yang selamat dari keburukan, ya, dari sia-sia, dari yang lainnya, yaitu semua perkataan yang mereka cintai. Artinya, ketika mereka di surga, tidak ada yang mereka dengar kecuali hal yang mereka sukai. Ya. Salam dari sesama mereka, perkataan obrolan yang menyenangkan, perkataan yang indah dari suami ketika bertemu dengan istri, Perkataan ini dari istri ketika bertemu dengan suami, obrolan antara kawan di surga tidak ada yang menyindir, tidak ada yang nyeleki, tidak ada yang menyakitkan, tidak ada yang menyedihkan, tidak ada yang mengecewakan, semuanya enggak ada di surga. Semuanya yang menyenangkan yang mereka dengar, ya. Kemudian mereka mendengar nyanyian-nyanyian dari para bidadari, ya. Semua yang mereka dengar adalah salam, yaitu perkataan yang mereka cintai. Dan ini tentu tidak sama seperti kita di dunia, ya. Dan ini adalah di dunia kita sering mendengar, bahkan terkadang dari kawan sendiri, mungkin menyakitkan hati, tidak sesuai dengan harapan misalnya, atau nyinyir, atau candaan, maksudnya menyenangkan ternyata menyinggung. Dan ini sering terjadi, ya, kita bercanda tapi akhirnya menyinggung, orang tersebut tersinggung, ya. Kemudian banyak hal, ya, seperti itu, banyak hal yang seperti itu, ya. Tetapi di surga itu semua tidak ada. Belum terkadang perkataan yang menyedihkan dari orang terdekat kita, dari suami kita misalnya, kata-kata yang menyakitkan setiap hari kita dengar, ya, penghinaan, perendahan atau ejekan dan yang lain, terkadang dari istri kita, ya, tidak ada penghormatan dan yang lain, terkadang dari anak-anak kita, ya, terkadang dari kawan kita, dari bos kita, dari teman kita, anak buah kita. Jadi banyak hal yang kita dengar yang tidak mengenap. Apalagi kalau orang sudah buka medsos, dia akan melihat berbagai macam perkataan yang tidak menyenangkan. Ejekan, cibiran, nyinyiran, apalagi bulian, bertumpuk-tumpuk dalam medsos. Itu semua tidak ada dalam surga. Dan ini juga isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agar kaum muslimin mereka bersabar tatkala mereka mungkin dicerca atau oleh orang muslim atau orang kafir, ya, maka itu semua hanya mereka dengar tatkala di dunia. Adapun di surga semuanya berubah dengan perkataan-perkataan yang indah. Kemudian Allah berfirman, walahum rizquhum, dan bagi mereka, walahum, kata Allah, walahum rizquhum, fiha, di surga, bukratan wa asyiyan, ya. Kalau kita artikan bagi mereka, rizki mereka, ya, bagi mereka rizki mereka walahum rizki mereka di surga bukratan wa asyiyah, pagi dan petang. Baik, kita tahu bahwasanya dalam susunan bahasa Arab sebagaimana kita belajar nahwu, harusnya biasanya mubtada sebelum khabar, ya. Harusnya rizquhum lahum, bukan lahum rizquhum. Rizki mereka milik mereka, bukan bagi mereka rizki mereka. Tapi dalam bahasa Arab ketika khabar didahulukan, ya, daripada mubtada, menunjukkan ada kekhususan, yaitu bagi mereka rizki mereka, rizki mereka. Allah sudah khususkan bagi mereka, kemudian Allah sandarkan rizki tersebut kepada mereka, bagi mereka rizki mereka. Artinya mereka punya rizki yang khusus bagi mereka masing-masing. Allah berikan rizki khusus, ya. Allah memberikan rezeki khusus kepada mereka, pemberian khusus kepada mereka. Sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, masing-masing diberikan rezeki khusus kepada mereka. Istana khusus, surga khusus, bidadari khusus, istri khusus, makanan khusus, semuanya milik mereka, ya, secara khusus, ya. Karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di surga. Kata Allah, bukratan wa asyiyan, di pagi hari dan petang hari. Timbul pertanyaan, apa maksudnya pagi hari petang hari? Ya. Apa maksudnya pagi dan petang hari? Apa maksudnya? Ada khilaf. Ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama yang dimaksud dengan pagi dan petang adalah waktu yang diperkirakan seukuran pagi dan petang. Yang kedua, pagi dan petang maksudnya selalu, ya. Pendapat pertama, jadi semua ulama sepakat bahwasanya di surga tidak ada malam. Surga selalu cahaya siang. Karena matahari sudah enggak ada, malam sudah enggak ada. Jadi surga enggak ada siang dan malam. Ya, tidak ada siang dan malam. Terus kenapa Allah bilang pagi dan petang? Nah, ini jadi pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan. Maka para ulama mengatakan di sana di surga ada pagi dan petang, tapi bukan tidak ada berkaitan dengan matahari. Pagi dan petang itu ada cahaya yang Allah pancarkan dari arsy, kata mereka, kata sebagian ahli tafsir, menandakan ini seperti waktu pagi, ini seperti waktu sore, ini waktu seperti itu. Ada cahaya yang berputar di sekitar mereka, Allah pancarkan dari arsy sebagai pembeda antara pagi dan petang. Ada yang mengatakan mereka seakan-akan pagi dan petang seperti hujub, ada seperti hijab yang Allah turunkan, seakan-akan ada perbedaan antara pagi dan petang. Sebenarnya tidak ada malam ya, dan tidak ada matahari ya, semua senantiasa selalu siang. Tetapi itulah yang disebut dengan pagi dan petang, dengan pengkondisian yang Allah berikan kepada mereka di surga sehingga mereka bisa bedakan pagi dan petang. Kita tahu bahwasanya kita di dunia, kita tahu makan pagi dan makan malam beda, atau makan siang makan malam beda ya. Sehingga maksudnya rezeki mereka berbeda-beda di waktu pagi, di waktu petang rezeki mereka berbeda-beda. Ini maksudnya mereka tentu setiap saat diberikan oleh Allah apa yang mereka kehendaki. Tapi ada rezeki khusus yang Allah berikan pagi dan petang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, saya lebih condong pada pendapat kedua. Pagi dan petang inilah ibarat ungkapan yang diungkapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan kesinambungan selalu. Seperti kalau bahasa Indonesia kita bilang, saya di rumah dia pagi sore di rumah terus, di rumah dia. Berarti maksudnya saya selalu di rumah dia. Ya. Siang malam saya di rumah dia. Ya. Maksudnya selalu saya di rumah dia misalnya. Ya. Saya pagi sore misalnya membaca. Ya. Maksudnya selalu membaca. Ungkapan pagi sore artinya selalu. Ya, dan ini pendapat yang cukup kuat karena ditinjau dari si bahasa Arab. Terkadang ungkapan pagi dan petang itu maksudnya kesinambungan dan selalu. Ya. Taib, kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Setelah itu Allah berfirman, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ya. Kata Allah, itulah surga. Itulah surga yang kami wariskan. Ya, min ibadina man kana taqiyya. Ya. Kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang bertakwa dari hamba-hamba kami. Dengan sini, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tilkal jannatu, ya, itulah surga yang tadi disebutkan sifat-sifatnya. Kemudian kata Allah, allati nurithu min ibadina man kana taqiyya, yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Allah menamakan sini warisan, ya, perhatikan sini, kami wariskan. Apa maksudnya kami wariskan? Kami wariskan. Allah menggunakan kata waris. Azza wa Jalla menggunakan warisan. Ya. Ya. Dan ini dalam Al-Quran juga banyak. Seperti ulaika humul warisun dalam surat. Surat Al-Mu'minun. Setelah Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman, Allah berkata, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa, yang mereka mewariskan surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam surga tersebut. Allah menggunakan kata warisan karena untuk menunjukkan, ya, pertama bahwa amal mereka yang dikerjakan di dunia tidak bisa atau tidak pantas untuk membayar surga. Ini dalam hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, la yadkhulu ahadun la yadkhul jannata ahadun bi amalihi. Kata Nabi, tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Artinya amal tersebut tidak bisa untuk dibayar surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Kenapa? Karena amalnya tersebut tidak bisa untuk membayar surga. Ya. Bayangkan kita beramal cuma berapa tahun kita beramal sebentar. Kita paling beramal mungkin 30 tahun, 50 tahun. Sementara upah yang kita dapatkan atau hasil yang kita dapatkan kalau kita masuk surga, semoga Allah masukkan kita semua dalam surga. Kalau masuk surga selama-lamanya abadi dan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan kita ke Indonesia aja, kita di Indonesia, kalau kita ingin di dunia, kita ingin beli rumah atau kita ingin beli mobil, perjuangan luar biasa, kerja keras. Kemudian dapatnya mobil yang nanti akan rusak suatu saat, yang perlu diperbaiki, yang padahal kerja keras setengah mati. Ya, kerja seorang terkadang kerja satu hari sampai lembur, dan dia dapatkan dunia cuma segelintir, tidak banyak, dan itu pun akan berubah, dia pun akan tua, dan barang-barang yang dikumpulkan akan menjadi rusak dan usang. Ya. Terus apalagi kita cuma sholat, cuma sedekah sedikit, kemudian cuma membaca Quran, kemudian apa, menundukkan pandangan dan macam-macam. Kemudian kita dapat surga yang abadi dengan isinya yang luar biasa, dengan bidadarinya, dengan keindahannya, makanannya dan segalanya. Maka amal kita itu tidak bisa untuk bayar surga. Maka Allah tidak bilang yang kami jual kepada engkau, tidak ya, tapi yang kami wariskan. Yang kami wariskan. Supaya kita sadar bahwasanya amal kita itu tidak pantas untuk meraih surga sebenarnya. Tapi kita mau surga dengan rahmat Allah. Amal cuma sebab. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amal kalian. Tetapi amal kalian bukan untuk membeli surga. Karena amal kalian tidak cukup. Ya. Jadi sekarang kita bicara, kita seorang mau menikah zaman sekarang. Kita banyak jomblo-jomblo tidak bisa nikah. Kenapa? Tidak punya duit. Ya. Dia kalau ingin menikah, ya, kemudian dia harus kumpulkan uang sekian-sekian, harus ngutang sana-sini, kemudian menikah dengan seorang wanita. Ya. Yang terkadang wanita tersebut menyenangkan, terkadang tidak menyenangkan. Ya. Namun dia harus bayar mahal, belum biaya untuk menghidup keluarganya, maintenance istrinya dan macam-macamnya, ya, kecantikannya dan yang lain. Semua butuh biaya. Ya. Itu pun yang didapatkan dari dunia. Kita bicara dari surga yang sempurna, amal apa yang mau kita gunakan dengan PD untuk kita bayar surga? Enggak ada, enggak memadai. Maka Allah sebutkan dengan lafal wariskan, bukan Allah jual ya untuk kalian beli, karena amal kalian tidak bisa untuk membeli surga ya. Ya, makanya kata para ulama ba di sini namanya ba'iwat. Ya. Ini yang ngerti bahasa Arab. Taib, bukan ba sababiyah, tapi ba'iwat. Taib, yang kedua ya. Lafal waris ya, adalah pemilikan yang terkuat. Dibanding beli ya, atau hadiah. Orang kalau beli, kita beli suatu barang, orang penjual bisa jadi batalin. Dia bisa jadi batalin, dia bisa jadi perkarakan. Kemudian dan lainnya, apalagi hadiah bisa tarik kembali. Tapi kalau warisan ya kalau dikasih sudah, kita punya hak, tidak ada yang bisa otak-atik. Itu warisan, benar-benar warisan kita dapat ya, warisan ya. Dan isyarat bahwasanya warisan itu terkadang kita dapatkan seperti usaha yang kurang, kitanya sebagai anak dari seorang lelaki, kemudian ketika laki itu meninggal, dia kasih kita warisan. Ya, usaha kita tidak sebanding dengan warisan kita dapatkan. Jadi inilah diantara hikmah kata Allah, kenapa kata para ulama, kenapa Allah menggunakan kata warisan. Ya, warisan bahwasanya agar kita sadar bahwasanya kita ini enggak ada apa-apanya, amal kita enggak ada apa-apanya dibandingkan yang Allah siapkan di surga kelak bagi orang yang beriman. Ya. Kemudian ada pendapat sebagian ulama mengatakan pendapat ya. Maksud warisan adalah ini pendapat sebagian ahli tafsir adalah mendapat warisan dari surganya orang kafir. Dalam hadis disebutkan, ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya setiap orang dicatat ada istana di surga dan ada kapling di neraka. Setiap orang. Ya, setiap orang dicatat ada kapling di surga, ada kapling di neraka. Seandainya dia berbuat kebaikan, maka dia akan masuk kapling tersebut di surga. Kalau dia berbuat keburukan, dia akan masuk dalam kapling di neraka. Nah, ketika seorang kafir masuk neraka, maka kaplingnya di surga dikemanakan? Sebagian ulama mengatakan diwariskan kepada penghuni surga. Inilah tafsir dari ayat ini. Ya. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "La yadkhulu ahadun al-jannata illa uriya maq'adahu minan nar law asa'a." Tidaklah seorang pun masuk surga kecuali diperlihatkan baginya kaplingnya di neraka. Seandainya dia di dunia berbuat buruk, itu kaplingnya, dia akan masuk situ. Tapi kaplingnya diambil sama penghuni neraka jahannam. Liyazdada syukran, agar dia semakin bersyukur. Dia masuk surga, diperlihatkan tuh kaplingmu dulu kalau kau di dunia nakal, kurang ajar, biadab, bejat, itulah tempatmu di neraka. Itu kaplingmu sudah disiapkan. Ya. Jadi setiap manusia ada kapling di surga, ada kapling di neraka. Ya. Kalau dia masuk surga, maka diperlihatkan tuh kaplingmu di neraka jahanam. Buat apa diperlihatkan? Agar dia semakin bersyukur. Seandainya dulu saya ikut orang-orang nakal, sini saya ikut hawa nafsu saya mungkin sudah ditempatkan di kapling yang buruk tersebut. Demikian juga, wala yadkhulun naru ahadun illa uriya maq'adahu minal jannati law ahsana liyakuna alaihi hasratan. Tidaklah seorang pun masuk neraka jahanam kecuali diperlihatkan kaplingnya di surga. Dia sudah masuk neraka, itu kaplingmu di surga. Kalau kau dulu di dunia berbuat kebaikan, kau bersabar, kau akan masuk dalam kaplingmu tersebut, istana di surgamu tersebut. Liyasdada liyakuna alaihi hasrat, agar dia semakin menyesal. Aduh, dia menyesal, kenapa dulu saya tidak berbuat baik. Kalau saya berbuat baik, saya sudah mendapatkan kapling tersebut. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya warisan yang dimaksud di sini, kata warisan, maksudnya adalah mewarisi surganya orang kafir atau kaplingannya orang kafir. Namun pendapat ini, wallahu alam, kurang kuat. Ya. Ini pendapat kurang kuat. Meskipun dipilih oleh sebagian ahli tafsir. Kenapa kurang kuat? Karena penghuni surga memang sudah ada kaplingnya juga di surga. Dia tidak hanya mendapatkan kaplingan dari orang kafir yang kosong karena orang penghuninya masuk neraka, kaplingnya diambil. Kenapa? Karena penghuni surga sendiri punya kaplingan sendiri. Dia punya kaplingan sendiri yang Allah siapkan bagi dia, yang Allah wariskan bagi dia. Dapat dari dua sisi. Dari dia punya kaplingan sendiri dan dia juga dapat dari kaplingan orang kafir yang ditinggal kosong karena pemiliknya masuk neraka jahannam. Jadi, ulama ini pendapat kurang kuat. Baik, setelah itu Allah berfirman, "Nurisu min ibadina man kana taqiya," kami wariskan surga tersebut kepada dari hamba-hamba kami yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Ya, orang bertakwa, takwa, taqiyan artinya taqi, itu seorang yang asalnya takwa itu meninggalkan kemungkaran, menjaga, mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Namun secara sederhana, siapa yang dimaksud orang takwa? Siapa orang soleh? Ya, saya sampaikan namanya, orang soleh adalah orang yang ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Secara sederhana adalah orang yang menunaikan hak dia, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia di sekitarnya. Kalau orang bertanya siapa orang soleh, jawabnya mudah. Orang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah. Dia sholat 5 waktu, dia puasa, dia bayar zakat, kemudian dia berhaji, itu hak Allah yang ditunaikan. Kemudian juga dia menunaikan hak orang sekitarnya, hak istrinya dia tunaikan, hak anak-anaknya dia tunaikan, kemudian hak tetangganya, hak kerabatnya, hak suaminya, hak istrinya, itu yang namanya orang soleh. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang wanita soleha, Allah mengatakan, فَالصَّالِحَةُ قَانِتَةٌ حَافِذَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِذَ اللَّهِ. Bahwasanya wanita-wanita soleh itu adalah qanitatun, yang taat beribadah. Artinya dia menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hafidhatun lil ghaib, yang menjaga hak suaminya meskipun suaminya tidak ada. Dia menjaga kemaluannya, tidak cengengesan-cengengesin sama laki-laki lain, tidak kemudian masuk di medsos berkontak, ya, kemudian bercanda, bercumbu dengan laki lain, ya, meskipun suaminya enggak ada. Kemudian dia juga tidak menggunakan harta suaminya, mentang-mentang suaminya enggak ada, maka dia gunakan hartanya tidak benar, ya. Ini berarti wanita ini menunaikan hak suaminya. Inilah wanita soleha, yang menunaikan hak suaminya, hak Allah, dan menunaikan hak suaminya meskipun suaminya tidak ada. Apalagi kalau suaminya hadir di rumahnya. Itulah orang yang bertakwa, merekalah yang berhak untuk meraih surga. Setelah itu Allah berfirman, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma natanazzalu," perhatikan di sini, dari sini sampai sini, ini perkataan malaikat. Ini perkataan malaikat. Mereka berkata, "Dan kami tidaklah turun ke bumi dan kami tidaklah turun. Kami para malaikat tidaklah turun kecuali dengan perintah Rabbmu, dengan perintah Rabbmu, wahai Muhammad, ya. Lahu baginya, baginya, yaitu bagi Allah, apa yang ada di depan kami." Apa yang di hadapan kami? Wa ma khalfana, apa yang di belakang kami? Wa ma baina dzalik, apa yang ada di antara keduanya? Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidaklah lupa. Taib, ayat ini banyak ahli tafsir mengatakan turun karena Nabi telah mendengarkan ayat-ayat tentang surat Maryam dari awal, tentang kisah-kisah Nabi, mulai dari kisah Nabi Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Isa, kemudian Ibrahim, kemudian Ishak, Yakub, kemudian disebutkan juga tentang Musa, Harun, kemudian Ismail, Idris, ya, kemudian Allah sebut tentang Khalfun, yaitu suatu generasi yang datang belakangan yang meninggalkan sholat, kemudian Allah sebutkan tentang mereka akan masuk neraka kecuali yang bertobat mendapatkan surga. Setelah itu disebutkan wahyu tidak turun, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengar wahyu lagi, ya, maka kemudian turunlah malaikat Jibril, ya, kepada Nabi SAW atau malaikat-malaikat yang lain, ya. Kemudian Nabi berkata kepada malaikat Jibril, "Kalau bisa kau datang kepada kami lebih daripada ini." Karena Nabi SAW rindu ingin mendengarkan ayat-ayat Allah. Nabi ingin mendengarkan kisah-kisah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap mendapatkan ayat, Nabi merasa bahagia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat berkata, menjelaskan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Kami ini tidak bisa turun seenaknya kepada engkau kapan kami mau, tidak bisa. Tapi kami turun bi amri rabbik. Kami hanya turun dengan perintah Rabbmu. Ya. Apa maksudnya perintah Rabbmu di sini? Ya. Maka di sini ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan perintah Rabbmu maksudnya jika kami diizinkan, jika Allah perintah kami turun. Itu maknanya diizinkan. Diizinkan Allah baru kami turun. Pendapat kedua maksudnya jika Allah memerintahkan kamu, memerintahkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami turun. Dua-duanya pendapat yang benar. Malaikat tidak turun kecuali dengan izin Allah, dan malaikat tidak turun kecuali membawa perintah dari Allah kepada Nabi SAW, apakah untuk menghalalkan bagi umatnya atau mengharamkan bagi umatnya atau memerintahkan atau melarang, semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak bisa turun seenaknya, tapi mereka turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para malaikat la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mereka senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu malaikat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahuma baina aidina. Sungguhnya milik Allah. Ma baina aidina, apa yang ada di hadapan kami dan apa yang di belakang kami, kata para malaikat. Wa ma baina dzalik, yang antara depan dan belakang. Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak akan lupa. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan baginya, bagi Allah? Ini hanya milik Allah. Maksudnya apa? Hanya milik Allah. Hanya milik Allah, apa yang ada di hadapan kami? Maksudnya ada di hadapan kami, apa yang di belakang kami dan apa yang ada di keduanya. Ini secara umum, kalau kita kembali kepada ahli tafsir, maka mereka jelaskan ya, bahwasanya ini mencakup zaman dan waktu, ya, mencakup zaman dan tempat, zaman dan tempat. Artinya, ya, diartikan apa yang di hadapan kami, yaitu ilmu Allah, ya, meliputi bagi Allah lah masa depan, yaitu masa depan atau seluruh tempat dan lokasi di hadapan kami. Di hadapan kami. Kalau maksudnya di belakang, yaitu Allah yang memiliki seluruh masa lalu. Masa lalu yang telah lewat. Ya. Masa depan atau berkaitan dengan tempat, maksudnya seluruh lokasi di belakang kami. Adapun wa ma baina dzalik, yang ada di keduanya, maksudnya apa? Yaitu waktu yang sekarang. Atau lokasi yang sekarang kami tempati. Jadi maksudnya, malaikat ingin menjelaskan, ya Muhammad, Allah yang menguasai seluruh waktu dan tempat. Waktu masa depan, waktu masa lalu, waktu zaman sekarang, semuanya dikuasai oleh Allah. Allah yang menciptakan semua waktu tersebut. Kemudian tempat juga, tempat di depan kami, tempat belakang kami, tempat yang sedang kami pijaki sekarang, semua yang tempat kami sedang tempati sekarang, semuanya kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan semuanya. Ya. Kemudian malaikat berkata, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Rabbmu tidak akan lupa. Artinya, Allah tidak menurunkan wahyu bukan Allah tidak menentangkan kami untuk turunkan wahyu bukan berarti Allah lupa, tapi memang ada hikmahnya kapan Allah suruh malaikat Jibril turunkan wahyu, kapan Allah berikan perintah, terserah Allah, dan Allah tidak bakalan lupa apa yang harus Allah lakukan. Tapi terkadang Allah tunda sesuatu ya, karena ada hikmah yang Allah ketahui, dan malaikat mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak akan lupa. Taib, kita lanjutkan ayat berikutnya. Selanjutnya Allah berfirman, Rabbus samawati wal ard, وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Baik, ini ayat terakhir yang akan kita bahas. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawat, pemilik, penguasa. Penguasa, pengatur. Namanya Rabb, Rabbus samawat, langit-langit, bumi. Apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada antara keduanya. Fa'buduhu, maka sembahlah ia. Maka sembahlah Allah. Wastabir, dan bersabarlah. Dan bersabarlah. Wastabir li ibadati, untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kau tahu ada yang menyeru, yang sama dengan Allah? Apakah kau tahu ada yang setara dengan Allah? Jawabannya tentu tidak ada. Baik. Ayat ini penguat dari sebelumnya. Sebelumnya malaikat berkata, "Rabb, lahuma baina aidina wa ma khalfana wa baina dzalik, bagi Allah lah apa yang di depan kami, di belakang kami." Itu segala tempat di depan kami milik Allah, segala tempat belakang kami milik Allah, membayani aidina yang ada di tempat itu juga milik Allah, segala waktu yang ada di depan kami, masa depan, di belakang kami masa lalu, dan yang sedang kami waktu sekarang juga semua milik Allah. Allah menciptakan, Allah yang menciptakan waktu, Allah menciptakan tempat semuanya, Allah yang memiliki semuanya, ya. Rabbus samawati, kemudian ditekankan Rabbus samawat, dialah Allah Rabbus samawat, pemilik langit wal ardi dan bumi, wa ma bainahuma, seluruh langit milik Allah, seluruh bumi milik Allah. Apa yang di antara keduanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini Allah menggunakan maka fa'buduhu. Fa maka. Ya fa'buduhu. Maka sembahlah Allah. Ya ini maksudnya apa? Berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Artinya, kalau Allah yang menguasai alam semesta, maka Allah yang berhak untuk disembah, bukan yang lainnya. Ya, enggak ngapain menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah. Yang menguasai alam semesta Allah, maka fa'buduhu, maka sembahlah Allah. Karena dia yang menguasai rububiyah seluruhnya, maka beruluhiyahlah, sembahlah Allah semata. Wastabir, perhatikan di sini. Wastabir. Ini Allah tidak mengatakan wasbir, ya. Allah tidak mengatakan, tidak berkata wasbir. Apa bedanya wasbir dan wastabir? Wastabir lebih kuat, ada was jadi ifta'ala, ifta'il, wastabir tapi jadi wastabir. Tapi Allah mengatakan wastabir. Ada di sini huruf tambahan ta. Jadi wazan ifta'ala, ya. Wastabir artinya bersabarlah lebih. Kalau begini maksudnya lebih bersabar lagi, lebih bersabar. Subhanallah. Kalau kita cari nafkah kita bersabar, kita cari rezeki buat anak istri kita bersabar, untuk ibadah Allah suruh lebih bersabar. Wastabir. Wastabir. Makanya dalam ayat yang sebelumnya Allah dalam surah Thaha nanti akan datang sudah kita bahas, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk salat. Jadi ini dalil bahwasanya ibadah memang butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Ini dalil bahwasanya ibadah butuh perjuangan. Ibadah butuh perjuangan. Butuh kesabaran, nuntut ilmu butuh kesabaran. Salat butuh kesabaran. Ya. Kemudian meninggalkan larangan Allah juga butuh kesabaran semuanya. Jadi kita dalam ibadah butuh kesabaran ekstra. Kalau kita bilang wastabir itu bahasa Indonesianya ekstra kesabaran, wastabir. Li ibadati, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tekankan lagi, hal ta'lamu lahu samia? Apakah kau tahu ada yang semisal dengan Allah? Tidak ada tentunya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa, tidak ada serupa dengan Allah. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berdalil dengan tauhid al-asma wa sifat. Allah berdalil dengan tauhid al-asma wa sifat untuk tauhid uluhiyah. Perhatikan, jadi fa'buduhu, ini tauhid uluhiyah, beribadahlah. Allah gandengkan dengan dalil rububiyah sebelumnya, dan dalil uluh asma sifat setelahnya. Artinya, karena Allah yang menguasai langit dan bumi, maka sembahlah. Dan sembahlah Allah karena tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari ini sampai ayat ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Masih ada sisa tersisa ayat yang cukup banyak dari surat Maryam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.